Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشهد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, Assalamualaikum. Masih kita melanjutkan apa yang sudah kita baca di kitab Al-Muraqqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Abdul Syekh Dr. Sulaiman bin Fauzan bin Abdullah Fauzan radhiyallahu ta'ala. Masih tentang hakam nikah. Kalam alaih habibullah ta'ala. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam syababa ala zawati dzikri. Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghasung bagi para pemuda untuk menikahi para li'annahum a'waju ilaihi min ghairihim, karena mereka para pemuda ini lebih membutuhkan daripada selainnya. Kalau sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai sekian para pemuda, barang siapa yang kalian mampu di antara kalian ba'a untuk menikah, maka menikahlah. Fa'innahu abaddu lil basari wa ahsanu lil qalbi. Karena sesungguhnya dengan nikah ini lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' alaihi bisyam bisawm, maka barang siapa yang tidak mampu menikah, maka dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa ini sebagai perisai. Amin. Jadi perkara-perkara yang diharamkan. Rawi Bukhari dan Muslim bahwa itu. Dalam hal ini kami juga telah wal ba'atu ba'ah di sini kila ada yang menyatakan ia jima, yaitu mampu untuk jima bersetubuh. Wakila ada yang menyatakan ia ma'unun nikah, yaitu mampu untuk memberikan nafkah atau biaya di dalam pernikahan. Walakin nafi baina qawlain, maka tentunya dua pendapat ini tidak bertentangan. Di anna takdira man istata'a minkul jima biqudratihi ala ma'unin nikah, sehingga bisa ditakdirkan, bisa ditegaskan bahwasanya barang siapa yang mampu di antara kalian melakukan jima bersetubuh, yaitu dengan mampu juga memberikan nafkah di dalam pernikahan. Wa qaduhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'adzabtu lil basari أي أدفعوا لعين التزوج النظر إلى الأسنانية فيه. Yaitu yang dimaksud yaitu bisa mencegah bagi mata untuk memandang ajnabi, yaitu orang asing. Dengan menikah tentunya dia akan memandangi pasangannya dan terjauhkan atau terjaga dari melihat non-mahram atau orang yang bukan mahram. Waqalahu dan bilman sabdana disusun wa ahsanu lil fardhi ay asyaddu man'an wa haifdan lahu minal wuku'i fil fahisati. Dan lebih menjaga kemaluan, yang dimaksud adalah bisa dapat mencegah dengan optimal dan juga menjaga kemaluan dari terjatuh ke dalam perkara-perkara perzinahan. Cuma kala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, malam yasati ay la yaqdir ala nikah wal mauna wal maunihi. Barang siapa yang tidak mampu, yaitu tidak mampu menikah, yaitu tidak mampu atau tidak punya biaya, tidak mampu menafkahi, fa'alaihi bisawmi, maka adalah dia untuk bersaum, untuk puasa. Ay ayat takhidu sawma ilajan badilan. Itu tidaklah dia melaksanakan puasa sebagai terapi untuk mengalihkan syahwatnya, sebagai alternatif agar tidak bergejolak nafsunya untuk mendorong melakukan fahisyah atau perzinahan. Fa'innahu lawujah, rasulnya puasa ini sebagai tameng bagi dirinya. Ayat fa'al syahwata wa yastanibuhu khotoroha kama yabta'uha alwujah bahwa ihtisab, yaitu dia dengan berpuasa dia bisa menolak syahwat dan juga bisa terhindar terjauh dari bahaya gejolaknya syahwat, sebagaimana tameng bisa mencegah dari bahaya-bahaya yang akan mengenai dirinya. Ya, bahwa ihtisai, yaitu orang yang berpuasa ibarat seperti orang yang dikebiri, ya, tidak mempunyai syahwat. Li'anna sya'ima bitaklil ta'ami wa syarabi yasuru lahu al-inkisar syahwati. Karena dengan seseorang yang berpuasa, yaitu dengan mensedikitkan makanan, dengan sedikit dari minuman, maka bisa menjadikan atau bisa melemahkan syahwat. Wa yasulu lahu syu'uran khasan fi hali siyami min khasyatillahi wa taqwahu. Dan dengan berpuasa, maka tentunya akan bisa merasakan keadaan yang terkhusus di dalam berpuasa. Menahan lapar, menahan haus, sehingga syahwatnya lemah dan juga sekaligus bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT dan menimbulkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang umat sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Waqala ta'ala dan Allah SWT beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, itu adalah yang baik bagi kalian. Jika kalian mengetahui. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang manfaat berpuasa. Di antaranya adalah untuk melemahkan syahwat. Dan untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amaran sallallahu alaihi wasallam bi muqawamati syahwati wa ittiqai khatariha bi amraini martabaini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melawan syahwat, syahwat yang menggelora, yang memuncak, yang menggebu-gebu, dan juga untuk menghindarkan bahaya syahwat, yaitu dengan dua perintah. Sekaligus al-amru awal, perintah yang pertama yaitu az-zawaj indal qadarati alaihi, yaitu dengan menikah tatkala dia telah mampu. Bahasanya yang kedua as-siyamu lima lam yakbir az-zawaj. Yang kedua adalah berpuasa bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah. Mimma yadullu ala annahu la yajuzu insan an yatruka nafsahu fi malajil khatari. Karena dengan perintah itu sebuah tentunya menunjukkan atas tidak bolehnya manusia untuk membiarkan dirinya jatuh atau berada di area yang berbahaya. Ya, mempunyai sahabat yang besar, yang menggelora, sedangkan dia punya harta. Ya. Ini berbahaya. Nah, kan adalah apa? Ya, harta tersebut untuk biaya menikah. Jangan digunakan di luar jalur syariat. Wa hadza qawli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kalian. Dan nikahkanlah orang-orang yang pantas untuk menikah dari hamba-hamba kalian, dari budak-budak kalian. Sehingga menikahkan ini berarti apa? Berarti programnya orang tua ya. Programnya orang tua menikahkan anaknya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menikahkan anak-anaknya yang masih single, Masih sendirian. Ila Qaida sampai firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 33. Wa yastaqfil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlih. Dan dalam dia menjaga kesucian, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk menikah. Salah satunya dengan apa? Dengan kepuasan. Sampai Allah SWT memberikan kecukupan bagi mereka orang yang belum menikah dengan karunia-Nya, dengan keutamaan Allah SWT, sehingga bisa mampu untuk menikah. Sehingga selama belum bisa menikah, maka adalah dia menjaga kesucian, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam fahisyah atau perzinahan, yaitu dengan berpuasa. Banyak-banyak berpuasa. Ya, gimana nih puasa kok masih apa maksudnya melonjak-lonjak? Ya, kalau puasanya makannya banyak ya sama aja ya. Sahurnya 2 piring. Ya. Dia enggak lapar. Mengapa? Ya puasa itu mengapa? Untuk apa? Untuk tujuannya biar lapar, biar haus. Biar lemah sahwatnya. Kalau perlu hanya apa? Sahur dengan kurma saja. Ya terasa laparnya. Tiga, lima kurma itu baru. Kemudian air putih. Dia bisa merasakan benar-benar lapar dengan dibuat kenyang. Karena orang yang lapar tentunya akan lemah tubuhnya, lemah syahwatnya. Kalau malam hari dulu adalah bab di akamin khidbati, bab tentang hukum-hukum khidbah melamar. Kita lanjutkan ya. Hukum-hukum tentang melamar. Qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum tahadukum mar'atan atau imra'atan faqad dara ay yura ayyara minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha wal yaf'al. Apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita, maka jika dia mampu untuk melihat sebagian dari tubuh yang biasa terlihat dari wanita tersebut, maka adalah dia melihatnya, yang bisa dapat mendorong untuk menikahinya, maka adalah dia melakukannya. Itu dengan nazar melihat. Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa fi haditsin akhar undur ilaiha fa innahu ahra ayu jama bainakuma. Dan di dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, lihatlah wanita tersebut, karena sesungguhnya dengan dia tersebut bisa lebih mendorong untuk bersemangat untuk menikahinya. Menimbulkan apa? Menimbulkan dorongan untuk cepat biar bisa menikahinya. Padahal dalika ala irjani fin nadari ila ma yudharu minal mahdubati waliban. Maka ini menunjukkan atas bolehnya melihat kepada apa yang biasa wanita itu bisa dilihat dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk meminang, biar lebih apa? Semangat untuk meminang. Wayakuna dzalika min ghairi ilmiha, dan ini dilakukan tanpa sepengetahuan wanita tersebut, ya kan? Wa min ghairi khulwati biha, dengan tanpa berdua-duaan. Kenapa tanpa sepengetahuan? Ya, kalau dengan sepengetahuan ya nanti apa? Ya tidak terlihat lagi aslinya, ya kan? Mau dinazar ya otomatis mah ya, pergi ke salon dulu, berhias dulu, kelihatan ini dan itu, padahal tidak demikian. Ya kan, nazar mereka yang benar ya itu tadi, tanpa sepengetahuan wanitanya, dia terlihat aslinya. Dan juga tidak dilakukan dengan berduaan. Harus dengan mahramnya. Kalau bukaha wa yubahu liman arada khidbata mar'atin wa walaba azannihi ijabatuhu, dan berkata para ahli fikih, mereka menyatakan dibolehkan bagi siapa yang ingin melamar seorang wanita dan optimis lamarannya itu diterima, yaitu nazro atau nazro ma yadharu ghaliban, yaitu dengan apa? Melihat yang biasa dilihat dari tubuh wanita tersebut. Ila khalwatin, dengan tanpa khalwah, dengan tanpa berdua-duaan. An amana minafitna, jika memang itu aman dari fitnah juga. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan, ya kan? Sana ada wanita dilihat, sana lagi dilihat, sana lagi dilihat. Ya cuma untuk main-main, tidak boleh seperti itu. Lama-lama jadi aku nazar, ya kan? Benar-benar kalau memang optimis dan benar-benar akan menikah, akan menikahinya, baru lihat. Yaitu melihat apa yang bisa biasa dilihat dari wanita tersebut. Mungkin wajah, tangan, kaki, mungkin ya. Biasaan wanita kalau di dalam rumah ya kan, terlihat wajah, tangan, kaki. Tapi hadis Jabir, dan di dalam hadis Jabir, fakuntu ata'afu laha, fakuntu ataqabba'a laha hatta ra'aitu minha batama ta'ani ila nikahnya. Yaitu Jabir bercerita tatkala beliau mau menikah, Maka beliau menyatakan, maka aku ngintip wanita tersebut. Wanitanya diintip, ya kan? Sampai aku bisa melihat apa yang bisa terlihat dari wanita tersebut, sehingga aku bisa terdorong untuk menikahinya. Alhamdulillah, padahal dzalika ala annahu la yakhlu biha. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan Jabir yaitu tidak berkhalwah, tidak berduaan, ya kan? Yang namanya ngintip, ya kan? Mungkin pas di jalan atau mungkin pas di luar rumah, ya kan? Diintip dari kejauhan, ya. Oh, dianya itu. Berarti apa ini menunjukkan Jabir tidak berduaan dengan wanita tersebut. Wala takunu hiya alimatan bidzalik. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wanita tersebut tatkala dilihat Jabir tidak menyadarinya. Biar apa? Ya itu tadi, kelihatan aslinya. Tidak dibuat-buat. Oh, mau dinadar orang, aku pulang dulu gitu. Padahal enggak putih, misalnya jadinya putih. Wa annahu la yanduru minha illa ma jaratil 'adatu fi zuhurihi min jismiha. Dan sesungguhnya tidak boleh melihat wanita tersebut kecuali apa yang biasa terlihat dari wanita, yang biasa terlihat dari bagian tubuhnya. Wajah mungkin, ya kan? Biasa. Tangan, kakinya. Wa anna hadhihi rusatu atau hadhihi rusata tahtasu biman ghalaba alaihi dhannuhu ijabatuhu ila tazawwujiha. Dan keringan ini yaitu bolehnya melihat ini dikhususkan bagi orang yang mengoptimis kalau melamar diterima dan benar-benar apa? Ya akan menikahinya, bukan untuk main-main saja. Oh, bandingkan sana, bandingkan sini. Lihat sana, lihat sini. Tidak demikian. Namun benar-benar ada azam sangat kuat untuk menikahi wanita tersebut dan optimis lamarannya diterima. Fa illam yatayassar lahu an-nazru ilayhi da'asa ilaiha imra'atan sikotan tata'ammalaha summa yasifuha atau summa yasifuha lahu. Dan jika tidak mudah melihat wanita tersebut, ya kan? Gimana mau dilihat wanitanya di dalam terus di dalam rumah susah. Bangsa ilaiha imra'atan sifatan. Maka ya dia harus memutus, ya kan? Seorang wanita juga mungkin dari kerabatnya. Menemui wanita tersebut, memperhatikan wanita yang akan dilamar. Nah, kemudian wanita tersebut bisa menceritakan kepada orang yang akan melamar tersebut. Gimana sih keadaannya dia? Begini, begini, begitu, ya kan? Mengirim apa? Yaitu mengirim putusan mata-mata, ya. Lima rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'asa Umma Salimin tangguru mar'atan sebagaimana yang diriwayatkan atau ru'ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Sulaim untuk melihat wanita yang akan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ahmad. Itu dengan mengutus orang wanita. Wa man istashira fi khatibin aw mahsubatin wajib alaihi ayyul karamatihi min masawihi wa ghairiha wa la yakunu dhalika min al-ghibah. Dan barang siapa yang dimintai pendapat, ya kan, apakah itu oleh calon laki-laki atau oleh calon yang akan di apa di khitbah atau di pinang, maka wajib untuk menyebarkan apa-apa yang dia temui dari mungkin kejelekan atau aib calonnya atau yang lainnya, karena yang seperti ini bukan termasuk ghibah. Kalau ada aib maka diceritakan, ya kan, gimana nih, wah bagus ya. Tapi ini apa, nggak boleh bohong, ya kan, nggak boleh, harus menyebutkan secara jujur. Kalau itu aib, aib ya. Bagus, tapi kok misalnya celingannya gak ada satu misalnya, ya harus disebutkan ya. Mungkin dulu pernah kecelakaan ya, dan sebagainya, disebutkan. Dan ini bukan perkara gitu. Kalau memang ada aib maka disebutkan. Dalam alaih Abdullah Salah dan berikutnya wa yahrumu at-tasrifu bi khidbatil mu'tadatin, dan diharamkan melamar dengan cara berterus terang. Sedangkan wanita tersebut masih mengalami iddah, masa menunggu. Dan diharamkan, tidak boleh melamar seorang wanita secara terus terang sedangkan wanita tersebut dalam keadaan masih masa menunggu. Misalnya wanita yang habis ditinggal mati suaminya misalnya, kan? Ada masa menunggu ya. Atau habis dicerai misalnya. Ada masa menunggunya. Ini namanya iddah. Kaqalihi uridu at-tazawwajaka at-tazawwajaki. Seperti perkataan seseorang melamar seorang wanita dengan terus terang dan berkata, aku ingin menikahimu. Ini kan jelas ya. Padahal dia dalam keadaan masih masa iddah, maka tidak boleh. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa la junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khidbatin nisa. Maka tidak mengapa atas kalian tatkala kalian mengkhidbah atau melamar wanita dengan sindiran. Afatun yaitu dengan sindiran. Adapun sindiran tidak mengapa. Adapun terus terang ini tidak boleh. Di dalam makhidbah atau melamar seorang wanita. Fa'abaha at-ta'rif fi khidbatil muqtadati. Maka dibolehkan melamar dengan cara sindiran, bukan terang-terangan di jalan melamar seorang wanita yang masih di masa iddah, masa menunggu. Bahwa ayakula masalah seperti contoh melamar secara sindiran. Ini fi misliki laro gitu. Aku senang wanita yang semisal kamu, ya kan? Ini adalah sindiran ya, enggak terang-terangan. Al perkataan ala tafuti ini dinafsik atau dengan perkataan aku tidak akan kubiarkan kehilangan wanita sepertimu. Ini menunjukkan sindiran. Bahwasanya dirinya senang dengan wanita tersebut. Padahal dzalika ala tahrimi tasyrih. Ini menunjukkan atas haramnya tidak boleh dengan cara terus terang tatkala wanita dalam keadaan masa iddah atau penantian. Kaqalihi sebagaimana perkataan terus terang tersebut, uridu'an atazawwajati, aku ingin menikahimu. Li'anna tasriha la yastamin ghairu nikah, karena perkataan terus terang, lafaz terus terang ini tidak bisa dibawa pada selainnya kecuali ya nikah saja otomatis ya kan? Namanya ingin menikahi ya sudah nikah, enggak ada makna lain. Bala yu'man ayah milaha al-khirsa ala an-tukhbira bi-inkidai iddatiha qabla inkidaiha. Hikmahnya apa-apa tidak boleh berterus terang melamar wanita yang masih dalam penantian iddah. Kenapa? Tidak aman. Dan bisa dimungkinkan adanya apa? Adanya dorongan wanita yang apa? Benar-benar tegas untuk dinikahi ya kan? Tatkala dia dapat kabar seperti itu, dia mengabarkan apa? Oh, aku telah selesai idahnya. Padahal hakikatnya belum selesai idahnya. Kenapa? Ya itu tadi, semangat ingin segera dinikahi. Sehingga apa? Bisa salah di dalam apa menghitung masa idah atau mungkin memang dibuat agar cepat bisa menikah. Ya. Ini yang menjadi alasan tidak bolehnya berterus terang melamar wanita yang masih masa iddah atau penantian. Ada persindiran maka ya masih bisa ada kemungkinan ya. Ada penerangan-penerangan ini berbahayanya itu tadi. Tatkala wanita mendapatkan kabar benar-benar akan menikahi dirinya, bisa juga dia akan apa? Mengkabarkan bahwasanya iddahnya telah selesai padahal belum selesai, agar bisa cepat menikah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harama khidbatal muqtadati sharihan, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan Allah SWT mengharamkan melamar wanita yang masih masa idah dengan cara terus-terang. Hatta karena jadika fi aizkatil wafati. Sampai termasuk Allah SWT juga mengharamkan, yaitu wanita yang masih berada di dalam masa penantian idah karena ditinggal mati oleh suaminya. Wa in kana marja'u fi inqidaiha laisa ila al-mar'ati fa inna ibahata al-kajbati qad takunu dari'atan ila istijal al-mar'ati bil ijabati. Lakaz zabar fi inqidai ijtihadiha. Hikmahnya ya apa? Ya meskipun habisnya masa idah itu tidak dikembalikan kepada wanitanya, tapi dengan apa? Dengan hitungan ya. Misalnya wanita yang ditinggal mati ya, suaminya, otomatis orang tahu ya kan. Wah itu masih sekian bulan, kok sudah mau menikah lagi? Ya walaupun wanitanya, oh enggak bisa. Orang lain juga bisa lah, bisa menghitung ya. Sehingga lama penantian bukan dikembalikan kepada wanita secara khusus, namun bisa dihitung. Sehingga dengan apa? Tidak menghitbah secara terselang, ini adalah lebih selamat daripada menghitbah secara terang-terangan. Sehingga apa? Sehingga untuk menjadi apa? Menjadi zariah sesuatu yang bisa menghalangi adanya ketergesa-gesaan, tergesa-gesanya wanita untuk menerima lamaran orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga lalu dia berdusta dengan habisnya idahnya padahal belum habis. Ini bahayanya kalau melamar dengan secara terang-terangan sedangkan wanita tersebut masih di dalam masa idah atau masa menunggu. Kapan masa menunggu wanita nanti dibahas insyaallah di belakang. Fatubal hijbatul muqtadati syarihan wa ta'ridan lil mutallaqiha salatan ba'inan duna salasi di anau yuhabbahu lahu nikahuha fi iddatiha. Maka dibolehkan melamar wanita yang masih masa penantian, baik itu terang-terangan atau sindiran, tatkala apa? Tatkala wanita tersebut telah ditalak, namun bukan talak tiga. Masih talak dua, ya kan? Satu, dua. Maka dilamar lagi, ya kan? Oleh siapa? Ya oleh suaminya lagi, ya kan? Karena suaminya yang paling berhak. Masih ditarik satu, dilamar lagi ya. Walaupun apa? Walaupun masih masa penantian. Salah dua, dilamar lagi. Karena suaminya yang paling berat untuk menikahinya lagi. Kala saya taki yudin Allah Ta'ala yubahu tasrih wa ta'wid min sahibil ijati biha ingkana miman yakhillu lahu tasawwud biha fil iddah, dan dibolehkan melamar baik itu terang-terangan atau sindiran, yaitu dari orang yang memang dari orang yang masih masa menunggu, yaitu orang-orang yang memang dibolehkan untuk menikahinya lagi, yaitu seperti suaminya walaupun masih di masa iddah atau masa menunggu. Walaupun suara yang dapatkan disampaikan, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang berdasarkan di dunia sana. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.